rasanya selalu menghapus jejak masa lalu yang berlalu. Kadang-kadang banyak yang tak bersyukur pada Allah. Punya mengerti mengapa hujan ini turut sambil bernyanyi. Ku selalu senang ketika hujan turun menyempurnakan warna hidup ini. Rasanya selalu menghapus jejak masa lalu yang berlalu. Kadang-kadang banyak yang tak bersyukur kepada hujan ini turun sambil bernyanyi. Ku selalu senang ketika hujan turun menyempurnakan warna hidup ini. Suka hujan.